berlalu tanpa sapa. Kebulan merah bersembunyi di rumpun bambu. Anganku melayang teringat padamu sayang. Datang, datanglah kasih, aku rindu Musa. Tembus angin rinduku kian menggebu. Kian menggebu setiap malam aku sendiri butuh temanmu dalam bangunan yang hampa. Tapi mengapa bayangmu hilang di dalam malam yang gelap. Terpejam, tidakkah kau tahu rinduku kian menggebu, rinduku kian menggebu.